qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang senantiasa menegakkan keadilan, orang-orang yang mempersaksikan dengan persaksian-persaksian karena Allah, walaupun terhadap diri-diri kalian sendiri, atau terhadap kedua orang tua, atau orang-orang dekat kalian. Apabila mereka adalah orang yang kaya atau orang yang fakir, maka Allah lebih berhak terhadap keduanya. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu sehingga kalian dapat berbelok. Wa in talwu wa tu'ribu, dan apabila kalian berbalik atau berpaling, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kalian lakukan adalah Maha mengawasi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sebagaimana kemarin kita baca menjelaskan bahwasanya ayat ini memerintahkan kepada setiap hamba-hamba Allah yang beriman agar mereka senantiasa menegakkan keadilan pada siapapun itu, baik yang menjadi lawannya atau yang menjadi musuhnya, baik orang yang dia sukai, orang yang dia cintai, atau orang yang dia benci. Harus senantiasa dia menegakkan keadilan. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah kemarin menyatakan, sebagaimana kita baca, perkara yang paling layak untuk ditegakkan keadilan padanya adalah tatkala menentukan jalan keluar dari perselisihan yang terjadi di antara mazhab-mazhab yang ada, di antara pendapat-pendapat yang ada. Termasuk keadilan, seseorang menimbang perselisihan tadi dengan timbangan Alkitab was Sunnah yang dengannya dia dapat menegakkan keadilan. Bukan berat sebelah dikarenakan ada si fulan dan si fulan. Akan tapi dia harus menegakkan perselisihan yang terjadi, mengembalikannya kepada Alkitab was Sunnah sehingga dia mampu untuk berlaku adil dalam menyikapi perselisihan tersebut. Kemudian setelah membahas tentang keadilan, sebelumnya adalah mengikhlaskan niat karena Allah dan mendasari bantahan dengan ilmu yang dibangun di atas dua wahyu. Tiga perkara yang harus ada pada seorang yang melakukan bantahan kitabian atau qaulian, baik secara tulisan maupun secara ucapan. Maka perkara yang keempat yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah tentang perkara-perkara yang harus ada pada seorang yang melakukan bantahan kepada ahlul ahwa wal bid'ah adalah al-amanah. Harus kita berlaku amanah. Tidak boleh berlaku khianat. Bahkan dalam membantah kezaliman, kebid'ahan, hawa nafsunya ahlul ahwa, kita harus tetap terus menggunakan sikap amanah tanpa mencampurkannya dengan sikap khianah. Dijelaskan oleh beliau, inna tahqiqal amanati fi naqli qawlil mukhalifi lirraddi alaih huwa minal adli al mutaqaddim bayanu. Bahwasanya mewujudkan amanah di dalam menukilkan ucapan orang yang menyimpang untuk dibantah, ini adalah bagian dari keadilan yang telah lalu penjelasannya. Saya ulang. Sesungguhnya mewujudkan amanah di dalam menukilkan ucapan orang yang menyimpang untuk dibantah termasuk keadilan yang telah lalu penjelasannya. Membantah ahlul batil harus dengan apa yang mereka ucapkan atau yang mereka tuliskan. dinukil oleh kita apa adanya, seutuhnya, tanpa merubah-rubahnya, tanpa melebih-lebihkannya atau tanpa mengurang-uranginya. Harus sesuai dengan apa yang dia ucapkan atau yang dia tuliskan. Wal ikhlalu bihi, dan tidak menggunakan perkara ini, tidak menggunakan amanah di dalam menukilkan ucapannya orang yang menyimpang untuk dibantah, ini termasuk bentuk kezaliman. Ya. Wa mimma sabaqa, dan dari apa yang telah lewat, annahu yajibu an yakuna al-qasdu wal-gharab min ar-raddi al-wusula ila al-haq. Bahwasanya wajib tujuan dan arah tatkala kita melakukan bantahan adalah ingin menyampaikan al-haq kepada orang yang menyimpang tadi dan juga orang-orang yang terpengaruh dengannya. Sehingga kita harus menggunakan cara-cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah al-amanah. Membantah sebuah tulisan, sebutkan tulisannya, bantah dengan ilmiah. Membantah sebuah ucapan, sebutkan ucapannya dengan seadanya, tanpa menambah-nambah atau tanpa mengurang-urangi, kemudian bantah dengan bantahan ilmiah. Wa hadzal maslak qad salakahu a'immatu ahli sunnah ma'al mukhalifina jami'an, dan cara ini adalah cara yang ditempuh oleh imam-imam ahli sunnah terhadap orang-orang yang menyimpang secara keseluruhan. Fayadhkuruna aqwalahum min ghairi ikhlal, mereka menyebutkan ucapan-ucapan orang yang menyimpang ini tanpa dikurang-kurangi. Thumma yakurruna 'alaiha birraddi wadahdhi, kemudian mereka menyerang ucapan yang dinukilkan tadi dengan bantahan dan pembatalan-pembatalan. Dan inilah ikhwan fillah jazakumullah, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Bukhari, perkara yang dilakukan oleh imam ahli sunnah tatkala mereka barakallahu fikum membantah alul ahwa wal bidah. Kita lihat maslaknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tatkala membantah ahlul bidah wal ahwa, membantah orang-orang Nasara, membantah orang-orang falasifah, ahli filsafat, membantah Jahmiyah dan yang semisalnya, dinukilkan ucapan yang hendak dibantah sesuai dengan apa yang muncul dari yang mengucapkannya tadi, tanpa mengurang-urangi, tanpa menambah-nambahi. Demikian pula yang dilakukan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, terlihat dari tulisan-tulisan beliau di dalam membantah Sayyid Qutub, di dalam membantah Abu Hasan Al-Ma'ribi, dalam membantah Abdurrahman Abdul Khaliq dan yang semisalnya, dinukil ucapan-ucapan mereka tanpa mengurang-urangi, tanpa menambah-nambahi. Seperti itu dinukil, baru dibantah. Begitu pula Syekhul Fauzan hafizahumullahu ta'ala juga sama. Tatkala melakukan bantahan, sebutkan ucapan yang hendak dibantah tanpa ada dikurangi sama sekali atau bahkan ditambahkan. Nah, termasuk amanah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabus Sahih, bantahan kepada orang-orang Nasara, judul lengkapnya Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal masih, beliau menyebutkan metode bantahan yang beliau lakukan dalam kitabnya ini. Wa ana azkuru ma dzakaruhu bi alfadhihim wa a'yanihim faslan faslan, dan aku dalam kitab ini akan menyebutkan apa yang mereka sebutkan sesuai dengan lafaz-lafaz yang mereka ucapkan. Aku akan menyebutkan dalam kitabku ini, membantah orang-orang Nasara, ya, orang-orang kufar yang mengganti agamanya Al-Masih. Aku akan sebutkan apa yang mereka sebutkan sesuai dengan lafaz-lafaz yang keluar dari mereka, tanpa ada ziyadah wala nuqsan. Faslan-faslan, pasal per pasal. Wa utbi'u kulla faslin bima yunasibuhu minal jawabi far'an wa aslan wa aqdan wa hallan. Dan aku akan memberikan keterangan pada setiap pasal yang mereka sebutkan dengan jawaban yang sesuai, baik itu jawaban yang terperinci atau jawaban yang global. Ini metodenya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam membantah An-Nasara. Bahkan An-Nasara tidak boleh kita berlaku zalim tatkala kita membantah kebatilan mereka. Apa yang mereka ucapkanlah yang kita bantah. Wa qala fi mautinin akhar, dan beliau mengatakan masih dalam kitabnya Al-Jawabus Sahih, wa hadza alfadhuhum bi a'yaniha. Dan inilah lafaz-lafaz mereka sesuai dengan apa yang datang dari mereka. Ya. Dinukilkan dulu ucapannya baru dibantah. Ditekankan lagi wa hadhihi alfadhuhum. Dan ini adalah lafaz-lafaz yang mereka gunakan. Nah. Juga masih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan metodenya dalam membantah menggunakan amanah dalam menukilkan ucapannya mukhalifin dalam kitab beliau yang berjudul Ar-Radu 'alal Ikhna'i. Beliau mengatakan walakin lamma hadza sannafa musannafan wa adharahu wa syahharahu. Namun tatkala orang ini yaitu Al-Ikhna'i yang pernah kita sebutkan kesalahan yang dia terjatuh dalamnya adalah membolehkan syaddur rihal kepada selain tiga masjid. Ini salah satu qadhi bermadhab Maliki Al-Ikhna'i membolehkan untuk seorang menyengaja safar yang jauh kepada selain tiga masjid. Safar yang jauh ke masjid-masjid yang ada tentunya. Bukan sekedar safar-safar mubah. Tapi safar ibadah. Safar ke masjid-masjid. Selain tiga masjid. Bolehkan oleh Al-Ikhna'i. Kata Syekhul Islam. Dan tatkala orang ini menulis sebuah tulisan. Dan dia menampakkannya. Dan membuatnya terkenal. Lam yakun buddun min hikayati al-fadhihi. Maka harus untuk dinukilkan lafadz-lafadznya, lafadz-lafadz yang ada dalam tulisannya tadi, waradi alaih, dan harus dibantah lafadz-lafadz dia yang dia gunakan tadi, wa ala man huwa mithluhu, dan juga harus membantah orang yang semisal dia ini. Mimman yantasibu ila ilmin wa din, dari kalangan orang-orang yang menisbahkan diri kepada ilmu dan agama. Wayatakallam fi hadhihi almas'alah, dan berbicara dalam permasalahan ini bima yunaqidu dinal muslimin, dengan cara yang menyalahi, yang membelakangi agamanya kaum muslimin. Ini dalam permasalahan syaddur rihal tadi kepada masjid-masjid selain tiga masjid. Al-Ikhna'i berbicara dalam tulisannya dengan perkara atau dengan cara metode yang menyalahi caranya kaum muslimin. Haitsu yaj'alu ma ba'atsallahu bihi wa rasulahu kufran, di mana orang ini Al-Ikhna'i menjadikan apa yang Allah Subhanahu wa taala utus dengannya rasulnya sebagai sebuah kekufuran. Wa hadza ra'su ha'ula'il mubaddilin, dan orang ini adalah termasuk pentolannya orang-orang yang mubaddil, mengganti agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraddu alaihi raddun alaihim, maka membantah Al-Ikhna'i adalah membantah orang-orang yang semisal dengannya. Syahidnya dalam ucapan beliau ini, beliau menyebutkan metode bantahan beliau yaitu lam yakun buddun min hikayati alfadhihi waraddi alaihi, harus kita menghikayatkan, ya, menukilkan lafaz-lafaz yang dia gunakan dalam tulisannya tadi seutuhnya tanpa menambah-nambah, tanpa mengurang-urangi, dan harus kita bantah apa yang menjadi lafaz-lafaz dalam tulisannya tadi. Nah. Ikhwan fi din, a'azani wa a'azzakumullahu jami'an. Ini terkait dengan permasalahan amanah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah di dalam melakukan bantahan kepada ahlul ahwa wal bid'ah, harus kita gunakan metode amanah, menukilkan apa yang menjadi ucapan mereka seutuhnya, tanpa ditambah-tambahi, dan juga apalagi dikurang-kurangi. Ahlu sunnah senantiasa, barakallahu fikum, tetap dalam keadilan yang mereka mengilzamkan diri-diri mereka terhadapnya, dan juga ahlu sunnah tetap dalam amanah. Karena itulah yang menjadi ciri khasnya ahlu sunnah wal jamaah, adil kepada semua orang, amanah kepada semua orang, bahkan kepada orang-orang kufar. Kita tidak boleh berkhianat kepada mereka, kita harus tetap menjaga amanah, kita harus tetap terus menjaga barakallahu fikum agar tidak terjatuh ke dalam khianah, bahkan walaupun itu kepada orang-orang yang memusuhi kita, bahkan itu kepada orang-orang yang memusuhi Allah Jalla wa'ala dari kalangan kufar. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita ambil di pertemuan siang hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.